Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi', bab yang ketujuh fil wakalah. Pembahasan tentang wakalah, yaitu perwakilan. Al-wakalah adalah perwakilan. Al-masalatul ula, fihi masalatan. Dalam bab ini ada dua masalah. Al-masalatul ula, masalah pertama, ta'rifuha, definisi wakala, perwakilan. Wa hukmuha, hukumnya. Wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil disyariatkannya wakalah, perwakilan. Al-awwal, yang pertama, ta'rifuha, definisi wakalah, perwakilan. Al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu. Tafwidu, pemasrahan. Tafwid artinya pemasrahan. Syakhsin, tafwidu syakhsin, yani pemasrahan yang dilakukan oleh seseorang, ghairahu, kepada selainnya. Pemasrahan dilakukan oleh seseorang kepada selainnya. Liyakuma maqamahu, agar orang lain itu yang dipasrahi, menduduki posisinya, berdiri pada posisinya. Fima tadkhulun niyabatu, dalam mengurusi hal-hal yang bisa berlaku padanya perwakilan. Jadi A dan B misalkan, A memasrahkan suatu urusannya, yang urusan itu termasuk urusan yang tadkhulun niyabah, berlaku padanya perwakilan. Ya, bisa diperwakilkan urusan itu. Nah, dia wakilkan kepada si B, agar B, yakum maqamahu, B yang berdiri pada posisinya melaksanakan urusan itu sebagai wakilnya. Nah, itu dia. Tayyib. Afan, yang kedua, hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum perwakilan dan dalil-dalil disyariatkannya. Wahia masyru'atun. Perwakilan itu disyariatkan. Ya. Disyariatkan. Baik. Boleh. Tidak terlarang. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fab'athu ahadakum biwariqikum hadhih. Surah Al-Kahfi ayat 19. Ashabul Kahfi yang masuk bersembunyi dalam sebuah gua dari kejaran penguasa kafir ketika itu, ketika tersingkap hakikat mereka sebagai muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikejar untuk dibunuh, dan mereka masuk dalam Al-Kahfi, sebuah gua. Jumlahnya 7 orang, yang ke-8 salah satu dari mereka punya anjing. Anjingnya ada di pintu goa. Mereka di dalam, kemudian mereka diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi karomah, dilindungi dari kejaran orang kafir, dan mereka dibuat tertidur, ya, mereka tidak mati. Yaitu 300 tahun 9 hari lamanya. 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tahun 9 hari. Ya. Kemudian mereka terbangun, bisa dibayangkan zaman sudah berubah. Ya, orang generasinya juga sudah berganti. Mata uang juga sudah berganti tentunya ya. Yang jelas ketika mereka terbangun, mereka merasakan lapar. Ya, bayangkan 300 tahun 9 hari. Mereka terbangun. Tapi rasanya bagi mereka seperti orang baru bangun tidur, masuk di gua pagi hari, sorenya terbangun begitu, merasakan lapar. Terjadi perbincangan di antara mereka, ya, berapa lama mereka tinggal di dalam gua, sampai kemudian salah satu dari mereka mengatakan, mengusulkan, fab'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal Madinah, falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin min walitalattaf wala syi'ran nabikum ahada. Hendaknya kalian mengutus salah satu dari kalian, ada salah satu dari kalian diutus mewakili yang lainnya. Berarti dia diangkat sebagai apa? Wakil. Jadi mereka bertuju memasrahkan urusan mereka kepada satu orang mewakili mereka. Ini wakalah. Ya. Dengan membawa warik, uang dirham. Warik itu perak, uang dirham. Hadihi uang dirham, yang uang dirham ini yang mereka miliki. Ilal Madinah, wakil itu masuk ke kota. Kemudian mencarikan makanan yang suci, yang halal, dibeli, agar dibeli untuk dibawa pulang untuk dimakan oleh mereka, ya, dan dipesani agar hati-hati. Mereka tidak tahu kalau mereka, kalau zaman ini sudah berubah, sudah ganti. Mereka masih waspada. Waliyatalattaf wala isyran nabikum ahada, hati-hati, ya, jangan sampai ada yang tahu. Ya, masih khawatir ditangkap gitu. Masih khawatir dikejar, padahal sudah generasinya sudah lain, sudah. Naam. Oleh karena itu tentunya ketika wakilnya ini masuk ke pasar, masuk ke kota, hendak membeli, ya, orang-orang kaget, kenapa uang dirhamnya uang 300 tahun yang lalu, kan begitu ya. Naam. Padahal orangnya masih hidup ini. Al-Muhib. Itu kisahnya, ya, kisahnya panjang tentang itu. Yang jelas ini syahid terkait pembahasan kita, mereka memasrahkan urusan mereka ke salah satu dari mereka sebagai wakil. Ini perwakilan. Naam. Wa qala jalla sya'nuh, dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla sya'nuh yang maha agung urusannya, berfirman dalam surat Taubah ayat 60, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Hanyalah sesungguhnya zakat-zakat itu, sedekah di sini zakat, ya, zakat mal yang difardukan, diperuntukkan, yakni distribusinya, penyalurannya, golongan yang berhak ada 8 yang disebutkan di sini, dan tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Yaitu golongan pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para amil zakat, para amil petugas zakat yang dipekerjakan, ya, oleh penguasa, oleh pemerintah, ya. Jadi mereka di diangkat sebagai amil zakat oleh pemerintah, oleh penguasa untuk memungut zakat. Fajawaza subhanahu al-amal 'alaiha, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan beramal, bekerja atas pemungutan zakat tersebut. Petugasnya disebut amil, petugas pemungut zakat. Wadhalika bihukmin niyabati 'anil mustahiqqin, hal itu dengan hukum perwakilan dari orang-orang yang berhak. Jadi mereka posisinya wakil fakir miskin dan yang lainnya, ya, dari golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Karena mereka bekerja atas zakat tersebut, pengurusan zakat tersebut, maka mereka juga berhak dapat bagian dari zakat. Posisi mereka sebagai amil memungut zakat dari orang-orang kaya yang punya harta yang terkena zakat hartanya. Amil zakat ini posisinya adalah wakil dari al-mustahiqin bihukmin niyabati al-mustahiqin. Mereka wakil orang-orang yang berhak. Tetapi yang mengangkat siapa? Yang menunjuk siapa? Pemerintah, penguasa. Tayyib. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qol, dan dari Jabir radhiyallahu anhu dari berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aradtu al-khuruja ila Khaybar. Kata Jabir, saya ingin keluar ke Khaybar. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita wakili," apabila engkau mendatangi wakilku, "fakhudh minhu," maka ambillah darinya, dari wakilku itu, 15 wasqan, 15 wasak. Syahid, dalil di sini Nabi SAW mengangkat wakil di Khaybar. Jabir dipesani agar mengambil dari wakilnya Nabi SAW apa yang diamanahkan itu. Di sini disebutkan hadis ini rawahu Abu Dawud wa Darqutni. Hadis ini riwayatkan Abu Dawud dan Darqutni. Hadis ini ana cek di kitab-kitab Al-Albani rahimahullah. Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini dhaif. Dalam dhaif Al-Jami', dalam Al-Mishkah, dalam dhaif Sunan Abi Dawud, dalam kitab-kitab tahqiq Al-Albani rahimahullah, beliau menilai hadis ini dhaif. Tetapi tidak masalah, masih banyak hadis-hadis yang lain yang mewakili hadis ini sebagai dalil bolehnya perwakilan. Yaitu diantaranya hadis yang kedua yang disebutkan ini sahih. Wa an Urwata ibn al-Ja'd, dan dari Urwa ibn al-Ja'd al-Bariqi lengkapnya, na'am. Qala, kata Urwa ibn al-Ja'd al-Bariqi radhiyallahu anhu, عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalab, ya, yakni datang jalab. Jalab itu hewan ternak seperti kambing dan yang lainnya yang datang dari luar, ya, masuk ke suatu tempat untuk diperdagangkan di situ. Jadi datang, ada orang yang datang bawa ternaknya masuk ke Madinah mau dijual. Nah, itu namanya jalab. Nabi SAW berminat, fa'atani dinaron, kata Urwa bin al-Ja'd. Maka Nabi SAW memberikan kepada saya uang 1 dinar. Faqal, dan Nabi bersabda, ya Urwatu, wahai Urwah, i'til jalabah, datangilah al-jalab, datangilah hewan yang diperdagangkan itu. fashtari lana syatan, maka belikanlah untuk kami seekor kambing. Al-hadith ila akhir al-hadith. Naam. Ini dipotong hadisnya. Hadisnya masih ada kelanjutannya. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Asy-syahid pada hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat Urwah Ibn Abil Ja'ad Urwah Ibn Al-Ja'ad radhiyallahu taala anhu sebagai wakilnya. Urwah bin Al-Ja'ad sebagai wakilnya untuk membelikan seekor kambing. Ini perwakilan. Perwakilan dalam urusan apa? Jual beli. Nah, sama dengan kisah Ashabul Kahfi di atas, perwakilan kepada salah satu dari mereka untuk urusan jual beli, membelikan makanan. Naam. Dan masih ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bolehnya perwakilan, seperti Nabi SAW pada hadis Ali radhiyallahu anhu muttafaq alaih, pada Hajjatul Wada' Nabi SAW menyembeli hadi, hewan hadi. Nabi alaihi salatu wasalam memperwakilkan hewan ini, unta-unta hadinya, kepada Ali. Nah, agar Ali radhiyallahu taala an mengurusinya dan membagi-bagikan daging hadi tersebut. Ya. Dan pada hadis Jabir yang juga terkait dengan ini, hadis Jabir riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban hadi 100 ekor unta. Nabi menyembelih sendiri sebanyak 63 unta. 63 ekor. Ya, untuk menghafalkan jumlah unta hadi yang disembelih sendiri oleh Nabi SAW, ingat umurnya Nabi 63. Tidak ada kaitannya, hanya rumus, itu rumus saja. Nah, 63 ekor, berarti sisanya diwakilkan kepada siapa? Diwakilkan kepada Ali yang menyembelih ya sisanya. Ini perwakilan dalam penyembelihan hadi, ya. Penyembelian, misalkan seseorang mewakilkan penyembelian kurbannya, udhiyahnya kepada orang lain. Nah. Juga dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menugasi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari, menjadi wakil untuk menjaga zakat fitr. Kata Abu Hurairah, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperwakilkan kepada saya, mengangkat saya sebagai wakil untuk menjaga zakat Ramadan, yaitu zakat fitr. Ya, yang kemudian datang setan menjelma jadi pura-pura jadi orang miskin mencuri kurma zakat itu. Ya. Naam. Itu ya dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, barakallahu fikum. Kemudian wa ijma' al-muslimuna 'ala jawazil wakalati fil jumlah. Kaum muslimin berijma' atas bolehnya perwakilan secara garis besar. Ya. Secara garis besar. Li'anna al-hajata da'iyatun ilaiha. Karena tuntutan hajat menuntut hal itu. Sangat repot dan sulit jika tidak boleh ada perwakilan. Kita punya banyak urusan. Ada urusan-urusan kita yang kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain mewakili kita. Hajat menuntut. Fa innahu lamma kana la yumkinu likulli wahid. Karena sesungguhnya ketika tidak mungkin bagi setiap orang fi'lu kulli ma yahtaju ilaihi binafsi, tidak mungkin bagi setiap orang untuk mengerjakan seluruh urusan yang dia butuhkan dengan dirinya sendiri, dia sendiri yang melakukan semua itu, itu tidak mungkin. Karena urusan banyak sekali, hajat banyak sekali. Da'atil hajatu ila masyru'iyatiha. Hajat menuntut disyariatkannya perwakilan. Ya. Jadi secara maknawi fungsional, tuntutan maslahat dan kebutuhan manusia mendukung bolehnya perwakilan. Ya. Adapun orang yang diminta jadi wakil, nah, jadi tadi sudah dijelaskan ya, berdasarkan dalil-dalil dan juga secara tinjauan maknawi fungsional, tuntutan maslahat dan kebutuhan hajat menunjukkan bolehnya perwakilan. Adapun orang yang diminta jadi wakil, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan disunnahkan baginya menerima perwakilan itu. Disunnahkan. Disukai baginya, disunnahkan, dianjurkan baginya menerima perwakilan itu. Yakni sebaiknya jangan menolak selama mampu. Kenapa disunnahkan? Karena hal itu tergolong ihsan. Tergolong ihsan, berbuat kebaikan, membantu urusan saudaranya. Kecuali kalau memang di luar kemampuannya, dia merasa tidak sanggup, maka dia berudzur. Karena tidak wajib. Tidak wajib. Artinya dia tidak berdosa jika menolak. Ya. Jangan takalluf. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Ya. Kalau memang merasa dia di luar kemampuannya, ya, menolak saja. Berudzur. Ya. Adapun jika mampu, maka sebaiknya berbuat ihsan, membantu saudaranya. Barakallahu fikum. Syarat-syarat wakalah dan hukum-hukum yang terkait dengannya kita akan pelajari insyaallah besok. Fadhil jazakumullah khairan.